الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بجنته وتوعد العصاة بدار نقمته وزوال نعمته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى التابعين بإحسان في اقتفاء الآثار، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله وعاتيوه لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، kita hidup di zaman ini seringkali melihat fitnah, bermacam-macam musibah. Maka kita sebagai umat Islam harus membekali diri kita dengan ilmu agama. Sebab dengan ilmu agama kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita juga bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Dan juga kita bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat. Tetapi mengambil ilmu agama pun kita harus memperhatikan dari manakah ilmu agama tersebut kita ambil. Dari manakah ilmu agama tersebut kita terima? Karena ilmu agama merupakan dasar daripada agama. Nabi SAW bersabda, "Inna hadzal ilm ladin, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu adalah dasar agama. Oleh karena itu, perhatikanlah dari mana engkau dapatkan ilmu agama tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang di zaman ini banyak pengajian, memang di zaman ini banyak ustaz, memang zaman ini banyak ulama, tetapi mereka juga bermacam-macam. Ada sebagian ulama, sebagian ustaz yang mengajak kepada kebenaran, ada juga sebagian yang lain justru menyembunyikan kebenaran. Sifat ulama-ulama yang seperti ini, yang suka menyembunyikan kebenaran, sama dengan sifat daripada ulama-ulama Bani Israel. Dalam surat An-Nisa ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima an mawadi'ih." Yaitu orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, mereka mengubah perkataan daripada tempat-tempatnya. Artinya, mereka mengubah artinya, tempatnya, bahkan menambahi atau mengurangi daripada isi kitab Taurat. Di zaman kita ini ada sebagian ulama yang menyembunyikan kebenaran. Sesuatu yang dianggapnya beresiko tidak disampaikan. Sesuatu yang dianggapnya membuat dirinya tidak dikenal tidak disampaikan. Mereka sama dengan ulama-ulama Bani Israel yang menyembunyikan kebenaran dalam Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ulama-ulama yang seperti inilah yang kita takutkan. Ulama-ulama yang menyimpang. Ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran. Dan Nabi SAW juga khawatir umatnya terseret dalam kesesatan mereka. Nabi SAW bersabda, "Ana min ghairid dajjal ahwafu alaikum minad dajjal." Fagila wa ma huwa ya Rasulullah. Fagala ulama ussu. Wa fi riwayah al-a'immah al-mudillin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sangat takut, sangat khawatir umatku tersesat. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, siapa yang menyesatkan mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ulama-ulama su atau ulama-ulama yang jahat. Dalam riwayat lain, yaitu ulama-ulama yang menyesatkan, yaitu ulama-ulama yang tidak mau menyampaikan kebenaran dan bahkan menyembunyikan kebenaran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebut, yang membuat mulut para ulama terkunci daripada menyampaikan kebenaran, yang membuat para ulama terikat sehingga tidak mau menyampaikan kebenaran, tiada lain adalah at-tamak, daripada sifat tamak. Jika ada ulama yang sudah bisa menghilangkan dirinya daripada sifat tamak, pasti dia akan menegaskan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama seperti ini yang menyimpang, yang menyesatkan, yang menyembunyikan kebenaran, dimisalkan dalam Al-Quran seperti keledai. Masalul ladzina humilut tawrah summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang memikul kitab Taurat kemudian mereka tidak memikulnya, artinya tidak mengamalkan isi kitab Taurat, antara lain tidak membenarkan kedatangan Nabi Muhammad SAW, menyembunyikan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka ini dalam Al-Quran disebut seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah memisalkan mereka, ulama-ulama yang menyembunyikan kebenaran, dimisalkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Disebut dalam satu ayat, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ. Contoh daripada ulama yang menyesatkan, yang menyembunyikan kebenaran tersebut, seperti anjing yang jika engkau biarkan, dia menjulurkan lidahnya. Ataupun jika engkau dia usir, engkau usir anjing tersebut, dia tetap menjulurkan lidahnya. Artinya, punya ilmu atau tidak punya ilmu, tetap menuruti hawa nafsu. Punya ilmu atau tidak punya ilmu, tetap tidak menyampaikan kebenaran. Ma'asyiral muslimin oleh rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita harus mencari panutan. Kita harus mencari ulama yang mengamalkan ilmunya. Kita harus mencari ulama yang mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kita harus mencari ulama yang mengikuti salafun salih. Kita harus mengikuti ulama yang berani menegaskan kebenaran. Jangan sampai kita dibutakan oleh kefanatikan. Kita harus mengikuti kebenaran, bukan didasari dengan kefanatikan. Oleh karena itu, marilah sisa umur kita ini kita pergunakan untuk mencari ilmu agama. Kita jadikan ilmu agama sebagai bekal kita dalam menjalani hidup.